Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم كتاب مسيح membaca kitab Ad-Da'wah Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya masih terkait dengan orang-orang yang tertipu, terkecoh dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Amalan-amalan ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil nas-nas baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, melengkapi yang sebelumnya terkait dengan firman Allah Ta'ala yang mereka jadikan dalil untuk melegalkan perbuatan-perbuatan maksiat dosa yang mereka lakukan, merasa aman karena menurut persangkaan mereka, ayat yang dimaksud bukan untuk mereka. Atau janji-janji yang Allah sebutkan untuk mereka, para pendosa. Qawlu finnar, yani firman Allah Ta'ala tentang an-nar, u'iddatil kafirin. Disiapkannya neraka, yani bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir kepada Allah SWT, ingkar dari ayat-ayat Allah. Faqala fil jannah, begitu pula Allah berfirman tentang al-jannah, iddat lil muttaqin. Jannah itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka, an-nar diciptakan untuk orang-orang kafir, maka menurut dia, orang yang salah sangka ini, menganggap dirinya bukan orang kafir, Muslim, masih sholat, sedekah, puasa, ya, sehingga dia tidak masuk dalam ancaman ayat ini. Nah, maka kata Imam rahimahullah, wala yunafi i'tadan naril kafirin an yadkhulal fusak wa dhalamah. Tidak menafikan masuknya orang-orang fasik, orang-orang zalim. Yang disiapkan yang an-naril kafirin memang, tapi tidak kemudian menafikan orang-orang fasik, orang-orang zalim masuk dalamnya. Yani minal muwahhidin, dari kalangan orang-orang bertauhid tapi memiliki kezaliman-kezaliman, memiliki dosa-dosa. Karena ma'ruf hadis witoko yang sudah lewat di mana Allah mengentaskan seorang yang impas dosanya. Karena dia termasuk dari kalangan orang yang bertauhid. Dengan keadilannya Allah hukum sesuai dengan kadar dosanya. Selesai habis dosanya, maka Allah angkat, Allah masukkan ke dalam jannah. Tapi di syahidnya di sini, dia masuk neraka juga. Ya. Jadi tidak semata-mata orang-orang kafir saja. Ya. Orang-orang yang bertauhid, yang berdosa. Ya. Juga bisa berpeluang masuk ke dalam an-nar. Begitu pula wala yunafi i'tadal jannah lil muttaqin an yadkhulaha man fi qalbi adna mithqal dzarratin min al-iman wa lam ya'mal khairatan. Tidak menafikan pula disiapkannya jannah. Allah menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Tidak menafikan bahwasanya orang-orang yang memiliki keimanan walaupun seberat biji sawi darah, yang paling kecilnya, bahkan benda yang paling kecil di dunia, setitik iman yang demikian tidak kemudian tidak akan masuk dalam jannah ini, masih bisa berpeluang. Sebagaimana juga hadis bidaqah tersebut, karena ada di dalam catatannya qaulu la ilaha illallah, maka apa? Rajuhat, yakni timbangan kebaikannya itu yang mengalahkan kejelekan-kejelekannya, sehingga dia min ahli jannah. Padahal apa? Belum pernah melakukan satu kebaikan sekalipun. Jadi uiddat lil muttaqin, tidak kemudian menafikan orang-orang yang punya iman yang kecil kemudian tidak bisa masuk. Tetap ada kemungkinan besar bahkan memasukinya, yakni orang-orang yang memiliki iman walaupun seberat biji zarrah dan bahkan belum beramal sekalipun. Jadi insya Allah dalil ini untuk siapa jelas, ya. Jadi batil kemudian dijadikan dalil orang-orang yang maghrur, yang tertipu dengan ayat-ayat karena pemahaman yang tidak benar. Qala rahimullah wa kal firari fa'dhim bil i'timati 'ala shaumi yaumi asyura au yaumi arafah, juga seperti tertipunya sebagian mereka dengan bersandar pada satu amalan, yakni puasa yaumu asyura, puasa asyura di tanggal 10 Muharram yang disunahkan ditambah sebelum atau setelahnya untuk menyelisih al-Yahud, atau puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah. Hatta yakula ba'dhum, hingga sebagian mereka mengatakan shaumu yaumi asyura yukaffiru dzunubal 'am kulliha, pahala puasa yaumu asyura, pahala puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa satu tahun penuh. Ya, ini syubhat yang mulai lancarkan. Ya, benar, memang ada dalil tentang ini. Nanti akan kita bacakan. Wa yabqa shaumu Arafah ziyadatan fil ajr. Karena Rasulullah sebutkan terkait dengan keutamaan puasa Asyura. Wa siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allah an yukaffir sanah allati qabla. Seorang yang berpuasa di hari Asyura sebelum Muharram, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya, dosa yang lalu satu tahun terhapus dengan amalan puasa Asyura. Dari sini orang ini mengatakan waya baqa shaumu Arafah ziyadatan fil ajr. Karena dia tahu hadis Rasulullah SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablah wa as-sanah allati ba'dah. Puasa yaumi Arafah, maka kata Rasulullah SAW, aku berharap kepada Allah maka bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Bayangkan keutamaan puasa Arafah. Tahun lalu satu tahun penuh terhapus, dan tahun yang akan datang satu tahun terhapus dengan puasa Arafah. Maka anggapan orang ini wajib puasa shaumu Arafah ziyadatan fil ajr. Yang kemarin kan sudah puasa Asyura saya, maka sudah terhapus dosanya, habis. Sekarang aku dalam setahun dia bisa puasa dua kali, puasa Arafah, maka ini sebagai apa? Ziyadatan fil ajr, tambahan pahalaku. Yang sebelumnya sudah impas, ini ditambah lagi sebelumnya satu tahun dan setelahnya satu tahun. Dengan dalil ini dia beranggapan bebas lepas melakukan dosa-dosa kemaksiatan. Karena apa? Ya kemarin sudah impas, sudah terhapus. Sekarang berdosa pun akan impas. Ini kalau sesuai dengan akal-akalan kita. Tidak demikian. Ini yang dimaksud dengan maghrur, ya, tertipu. Tidak memahami dalil sesuai dengan maksud dan yang dimaukan bagaimana syarik terkait dengan hadis maupun ayat yang disebutkan. Maka kata Imam rahimahullah, walam yadri hadzal muqtar anna shoma ramadhan was shalawatil khams a'dhamu wa ajallu min siyami yaum arafah wa yaum asyura. Dalam keadaan orang yang tertipu ini tidak mengetahui bahwasanya puasa Ramadan, sholat lima waktu ini lebih agung dan lebih utama daripada apa? Amalan puasa yaum arafah maupun asyura. Karena apa? Puasa Ramadan amalan wajib. Ya, sholat lima waktu amalan wajib. Tidak bisa dibandingkan dengan amalan nafilah, amalan sunnah. Wahya innama tukafiru ma bainaha idat sunni batil kabair. Dan keduanya, orang yang berpuasa Ramadan, ya, begitu pula sholat lima waktu, amalan keduanya ini bisa menghapuskan ma bainaha, dosa-dosa di antara amalan tersebut, Ramadan ini dengan Ramadan berikutnya. Sholat duhur sampai sholat asar maghrib dan seterusnya. Antara sholat-sholat lima waktu bisa terhapus dengan amalan ini. Tapi apa? Idat suni batil kabair. Selama dia menjauhi yang namanya kabair. Ada poinnya. Ada syaratnya. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khams al-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kaba'ir. Dikeluarkan Imam Ahmad rahimahullah. Salat lima waktu kemudian Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan tahun ini, Ramadan berikutnya, ini bisa menjadi penghapus dosa dari antara amalan-amalan tersebut. Selama apa? Selama seseorang menjauhi dosa besar, kabair. Antara sholat satu dengan sholat yang lainnya, Jumat satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, ini bisa menghapuskan dosa-dosa pada antara Ramadan tersebut, Jumat tersebut, maupun sholat-sholat lima waktu tersebut. Dengan syarat apa? Idza tunibatil kabair. Selama dia menjauhi dosa besar. Maka Imam rahimahullah melanjutkan, fa ramadhanu ila ramadhana wal jum'ah ila jum'ah la yaqwayani ala takfiris shagha'ir illa ma'an bima mitarkil kabair ilaiha. Maka amalan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, keduanya ini tidak mampu, tidak bisa, tidak kuat, tidak kuasa untuk menghapuskan shagha'ir, dosa-dosa kecil, ya. Kecuali dengan apa? Digabungkan keduanya. Yaitu apa? Tarki al-kabair ilaiha. Menjauhi dosa-dosa besar. Fayaqwa majmu'ul amrayn ala takfiri shagha'ir. Maka ketika keduanya ini tergabung, ya, amalan-amalan wajib tadi ditambahkan dia menjauhi kabair, dosa-dosa besar, maka ini baru bisa, ya, terkumpul keduanya, baru bisa menjadi takfirus shagha'ir, penghapus dosa-dosa kecil. Shagha'ir bukan kabair. Di sini kalau disebutkan sayyi'at, ya, disebutkan kesalahan-kesalahan, konteksnya sayyi'at, dosa-dosa itu, maksudnya di sini shogair, dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil itu apa? Yaitu dosa-dosa yang tidak ada ancaman had. Ancaman had ya, seperti kalau membunuh, isos, bunuh. Mencuri maka syariqoh, maka hukum hadnya potong tangan. Kalau zina muhson, orang yang sudah menikah zina, dirajam. Kalau ghairu muhson yang belum menikah, maka diusir, dicambuk. Ini ada ancaman-ancaman hukum had. Kalau tidak ada ancaman hukum had ini, maka masuk shogair. Atau yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan ancaman-ancaman berat. Ancaman laknat dari Allah. Nah. Ancaman azab, azab benar. Ancaman tidak akan dimasukkan jannah. Ancaman Rasul tidak termasuk laisa minni, misalnya. Tidak termasuk dari golonganku. Ancaman dinafikannya kamalul iman. La yu'min wahadukum. Ini kalau disebutkan koid-koid ini dosa besar semua. Kalau tidak ada, maka itu baru namanya shogair, dosa-dosa kecil. Maka diperjelas di sini oleh Imam rahimahullah. Fa kaifa yukaffiru shaumu yaumi tatawwu kullu kafirah amilahal 'abdu wa huwa musirrun 'alayha ghairu ta'ibin minha. Maka bagaimana mungkin ya? Amalan puasa tatawwu bisa menghapuskan setiap dari dosa besar dalam keadaan ia terus menerus melakukannya, melakukan dosa-dosa itu. Ghairu ta'ibin minha, tanpa dia tobat. Tidak ada tobatnya. Ya. Tapi apa? Terus-menerus melakukannya sekedar berdalil dengan hadis tadi. Maka di sini Imam ingin mengajak kita secara logikanya demikian. Kalau amalan wajib saja harus terkumpul padanya apa? Meninggalkan dosa besar. Terkumpul keduanya baru bisa menghapuskan dosa. Itu pun dosa kecil. Maka bagaimana mungkin kemudian bisa menghapuskan dosa besar dari amalan-amalan sunnah. Ini sesuatu yang secara logika ya hal yang demikian. Tidak mungkin. Hadza muhal, demikian mustahil. Ala annahu lam yamtani an yakuna shaumu yaumi Arafah wa yaumi Asyura mukaffiran li jami'i dzunubil 'am ala umumi. Walaupun ya memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, benar. Memungkinkan iya bahwasanya amalan puasa Arafah maupun puasa Asyura ini bisa menghapuskan seluruh dari dosa hamba satu tahun penuh. Ya. Ala umumi, dari keumuman hadis ini bisa mungkin wa yakunu min nususil wa'd allati laha syurut wa mamani. Akan tetapi harus diperhatikan nas-nas yang datang ya, seperti yang disebutkan sebagai dalil yang terkait dengan janji-janji Allah ini mengandung atau terkandung padanya syarat-syarat dan mawani. Ada syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Wa yakunu israru al-kaba'ir mani'an minat takfir. Sehingga apa? Musir, yakni terus-menerusnya seseorang dalam dosa besar. Dalam kemaksiatan dia kepada Allah. Ya. Ini menjadi penghalang dari penghapusan dosa. Yang yang pada asalnya itu bisa mendapatkan keutamaan atau pahala dari hadis yang disebutkan Rasul ini menjadi batal gara-gara apa? Ada mawani'nya yang dia lakukan. Ya ini apa? Musirrun ala alal kabair. Terus menerusnya dia di atas dosa besar. Sehingga faida lam yusirra alal kabair tasa'at as-shaum wa adamul israr wa ta'awana ala umumit takfir. Maka ketika seorang itu tidak terus-menerus di atas dosa besar, akan saling membantu ya, amalan puasa dia terus tidak menerusnya atau benar-benar dia berusaha menjauhi dosa itu. Keduanya ini akan saling ta'awun. Sehingga bisa benar-benar tertuju atau apa? Terhasilkan dari faedah atau keutamaan nas yang dimaksudkan. Bisa menghapuskan dosa, benar-benar bisa. Karena apa? Penghalang pahalanya disingkirkan, dihilangkan. Kama kana Ramadan wa sholawatul khams masna bil kabair mutasa'idain muta'awinain ala takfir shogha'ir. Sebagaimana amalan puasa Ramadan, sholat lima waktu dengan menjauhi kabair, ya, ketika semua ini terkumpul akan saling mendukung, saling membantu untuk bisa menghapuskan shogha'ir, dosa-dosa kecil. Ma'annahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam ayatnya, in tastanifu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar yang dilarang darinya untuk dilakukan, maka kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa kalian, yakni shogha'ir, dosa-dosa kecil kalian. Dalam hadis Rasulullah juga sebutkan, man tawaddo'a mithla hadzal wudu thumma atal masjid fa raka'a rak'atain thumma jalasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu semisal wudu yang kulakukan ini, benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tata caranya, kaifiahnya sama, ya, tidak menambah, tidak menguranginya, kemudian dia datang ke masjid, melakukan sholat dua rakaat, kemudian duduk, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan ampuni baginya dosa yang telah lalu. Ya. Maka ini kalimatnya apa? Umum, bisa jadi iya. Ya, akan tapi tentu dengan apa? Syarat-syarat dan mawani tadi. Ada syarat dan penghalang-penghalang. Penghalang ini yang harus dihilangkan. Syarat-syarat dipenuhi. Fa ulima anna ja'ala syaikh sababan litakfiri la yamna'an yatasa'adahu wa sababun akhar 'ala takfir. Maka di sini diketahui bahwa yang dijadikannya sesuatu sebagai sebab untuk menghapuskan ini tidak menghalangi adanya sebab yang lain untuk bisa menghapuskan. Sebab satu ini tentunya sendirian. Lebih kuat lagi ketika apa? Melakukan sebab yang lain. Wa yakunu takfir ma'istima'i as-sababain aqwa wa atamma minhu man firati ahadima. Sehingga apa? Penghapusan doa dosa dengan tergabungkannya dua sebab ini lebih kuat kondisinya, lebih sempurna dibandingkan dengan yang bersendirian, yakni berdiri sendiri, yakni sebab-sebabnya. Wa kullama qawiyat asbab at-takfir kana aqwa wa atamu wa asmal. Maka ketika semakin kuat sebab-sebab yang dilakukan dalam usaha untuk terhapuskannya dosa, ya, maka semakin kuat pula, semakin sempurna pula, semakin menyeluruh dalam keberhasilan menghapuskan dosa tersebut. Maka sebab-sebabnya lebih banyak, maka akan lebih terhasilkan di dalam menghapuskan dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita perbuat. Naudzubillah min dzalik. Ini insyaallah jelas bagaimana ikhtirar atau ketertipuan orang yang berdalil dengan puas apa keutamaan dari puasa-puasa sunnah. Ya. Tidak demikian penjelasannya. Tidak kemudian mutlak demikian sesuai dengan penafsiran hawa nafsu masing-masing. Tapi ada koi-koi yang perlu diketahui, syurut syarat-syaratnya. Qala rahimallah, wa katika li ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam hafian an rabbih. Seperti pula bersandarnya sebagian mereka kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan dari Rabbnya, yakni hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku, kata Allah, tergantung atau sesuai dengan persangkaan baik hamba-Ku kepadaku. Maka berprasangkalah kepadaku sesuai dengan yang Ia kehendaki. Ya. Maknanya yakni maka fi dhannihi fa inni fa'iluhu bih. Apa yang ada di persangkaan dia, maka sungguh, kata Allah, aku akan melakukan sesuai dengan persangkaannya. Kalau berprasangka baik, maka Allah pun akan melakukan sesuai dengan persangkaan kita kepada Allah. Kalau sebaliknya, naudzubillah, kita su'udzon kepada Allah, maka khawatirlah Allah akan menimpakan sesuai dengan yang kamu persangkakan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba anna husnul dzan innama yakunu ma'al ihsan. Maka tidak diragukan lagi. Jelas perkaranya bahwasanya husnul dzan ini hanya bisa dilakukan ma'al ihsan, yakni dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Fa innal muhsin hasanul dzan bi rabbih annahu yujazihi 'ala ihsanihi wa la ikhlafu wa'dahu wa yaqbalu taubatah. Maka seorang yang muhsin, orang yang baik, dia akan apa? Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana husnuzannya? Dia akan yakin bahwasanya Allah akan membalasi setiap amal kebaikan dia. Ya. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah akan menerima taubatnya. Ya. Husnuzannya orang yang baik demikian. Dan mesti demikian. Orang yang baik mesti akan husnuzan. Orang yang berbuat kebaikan, amalan soleh, harapannya akan demikian. Allah akan memberikan pahala kepada dia. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan seterusnya. Nah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang tidak pernah menyelisih janji. Tidak seperti kita manusia. Tidak pernah lupa Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketika Allah sudah berjanji, Allah tepati. Sebagaimana yang Allah firmankan, la yukhlifullahu wa'dah. Ya, walakin aktsarun nas la ya'lamun. Allah sekali-kali tidak akan menyelisih janjinya. Apapun yang Allah janjikan kepada hamba-Nya, pasti dan pasti Allah penuhi. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-6. Begitu pula Allah Maha menerima taubat. Ya. Sehingga apa? Di sini seseorang itu apa? Benar-benar harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakni qabla mautih bi thalathati ayyam, sebelum kematian beliau, ya 3 hari sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa husnudzan billah azza wajalla. Ya. Janganlah kalian mati. Ya. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati dulu sebelum kalian apa? Husnudzan kepada Allah terlebih dahulu. Husnudzan ini harus ada. Sehingga kata ulama, terkait dengan wajibnya, ya, setiap dari amalan kita, bainar rojak wal khauf, antara rojak dan khauf ini kan harus ada dalam amalan kita, senantiasa harus ada harapan dan rasa cemas. Maka ketika kondisi-kondisi yang genting, ya, kita tahu kondisi yang, ya, memungkinkan harapannya kecil untuk selamat, ketika sakit yang parah, maka rojaknya ini yang harus dilebihbesarkan. Harapan, harapan baik kepada Allah ini harus dominan. Tapi rojaknya ini yang harus dilebihkan. Sehingga kita apa? Husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Allah akan memenuhi sebagaimana persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahalanya, mengharapkan jannahnya, ampunannya, diterimanya tobat kita, semua dari perkara-perkara yang baik. Ya. Jadi jangan yang menguasai itu perkara-perkara yang menakutkan. Jangan-jangan nanti tidak diampuni, jangan-jangan dimasukkan neraka, jangan-jangan harapannya jadi kurang. Ya. Motivasinya kecil. Padahal kondisi-kondisi yang kritis. Ya. Maka kata ulama demikian. Sebaliknya ketika sehat bugar, benar-benar kondisinya yang masya Allah, ini khaufnya dilebihkan. Supaya apa? Hati-hati dalam setiap tindak tanduknya, gerak-geriknya. Benar-benar dia pikirkan terlebih dahulu. Ya. Akan tapi tetap tidak kemudian su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala rahmallah, wa amal musyi al-musir al-kabair wal-zulm wal-mukhalafat fa inna wahshat al-ma'asi wal-zulm wal-haram tamna'uhu min husni dzanfi rabbih. Ini sebaliknya. Adapun orang yang berbuat dosa, orang yang senantiasa melakukan kesalahan, musir al-kabair, terus menerus melakukan dosa besar, kezaliman, pelanggaran-pelanggaran, ya, maka kemaksiatan, yakni liarnya kemaksiatan yang dia lakukan, kezaliman-kezaliman, keharaman yang dia lakukan ini akan menjadi sebab tanahu min husnudzon bi rabbih, yang menghalangi seseorang ini bisa husnudzon kepada Allah. Karena apa? Dosa-dosa yang dia lakukan tadi. Bagaimana bisa kemudian husnudzon kepada Allah dalam keadaan dia musirrun alal kabair, terus menerus melakukan dosa besar. Nyuri terus mencuri, tidak ada tobatnya. Kemudian husnudzon dari kepada Allah dari mana katanya? Dan kadang dia paham, ya, dosa mencuri ini masuk dosa besar yang kalau itu ditegakkan hukum had, potong tangan dia. Atau ringannya dia dalam membunuh orang. Mau begini. Maka ini akan menghalangi seseorang bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mawjudun fil musyahadah. Dan ini ada terjadi, bisa kita saksikan, ya. Fa innal 'abda al-'abid al-musyi al-kharij an ta'atihi an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dzan fihi. Maka seorang budak yang kabur dari tuannya, tidak mau taat kepada tuannya, ya, maka tidak akan ada kemudian husnudzon kepada tuannya, orang yang apa, budak yang demikian. Kabur. Yang ada tentu kekhawatiran-kekhawatiran, rasa takut. Nanti akan dihukum kalau ketemu tuannya. Tidak ada kemudian husnudzon. Pasti nanti tuannya akan mengampuni. Dia sudah kabur, tidak mau taat. Tidak ada yang demikian. Yang ada kebalikannya. Wala yujami'u wahdatul isah ihsanudzon abadan. Maka tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan terkumpul. Wahsyatul isa'ah, yani liarnya perbuatan-perbuatan buruk dia dengan husnudzon, selamanya tidak bisa tergabung, terkumpul. Tidak mungkin. Ya. Husnudzon digabungkan dengan perbuatan-perbuatan buruk. Fa'innal musyi mustawhishu biqadri isa'atih. Maka sungguhnya seorang yang pendosa ini menjadi liar, menjadi semakin tidak terkontrol sesuai dengan tingkat isaatih, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan. Sekadar itu tingkatannya sesuai dengan kadar dosanya. Wa'asalun nasi dhannan bi rabbih atwa'uhum lahu. Maka orang yang paling berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tunduk, paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara iqab, hukuman orang yang melakukan dosa, ini akan terbuka baginya dosa-dosa berikutnya. Ini sudah seperti satu kemestian. Orang yang melakukan satu kesalahan, satu dosa maksiatan, akan dibukakan pintu maksiat, pintu dosa berikutnya. Begitu pula al-hasanah, perbuatan baik pun akan menggeret, menyeret kebaikan-kebaikan berikutnya. Di antara kalam ulama, al-hasanah tajuru ila ukhtiha. Kebaikan itu akan mencari kebaikan yang lain, menyeret kebaikan-kebaikan yang lain. Pintu-pintu amalan soleh akan terbuka yang lain. Ini bisa dibuktikan. Setiap amalan soleh akan membuka amalan soleh berikutnya. Dan begitu pula sebaliknya. Kama qala Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana ucapan Al-Hasan Al-Basri, beliau nukilkan, rahimahullah, innal mu'mina ahsanal dhon fi rabbih fa ahsanul amal. Sungguhnya seorang yang mukmin, ya, yang berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan memperbagus amalannya. Begitu pula wa innal fajira asa'udzon fi rabbih fa sa'al amal. Begitu pula orang yang fajir, orang yang berdosa, ia akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun akan memperburuk amalannya. Nah, jadi apa? Berbanding lurus. Memang demikian kondisinya. Wa kaifa yakunu yahsinu dzan bi rabbih man huwa syaritun anhu? Maka bagaimana mungkin seseorang bisa husnudzon kepada Allah dalam keadaan dia lari, kabur dari Rabb-nya, menjauh, tidak mau mendekat, tidak mau taqarrub ilaih, ya, tapi semakin menjauh. Dan menjauhnya ini apa? Dengan dia menambah dosa, kemaksiatan, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halun murtahilun fi masahibih wa ma yaghdibuh. Senantiasa dia melakukan apa? Perkara-perkara yang mengundang murka Allah. Apa-apa yang Allah marah padanya, semua justru dia kerjakan. Nah, lantas bagaimana seorang bisa husnudzon dengan ini? Muta'arridun lil-la'nati. Dia mancing la'nat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang la'nat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa'da'ah. Dia merendahkan hak-hak Allah, perintah-perintah Allah atasnya, sehingga dia pun melalaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermudah-mudahan dia tidak mau mengerjakan, menganggap remeh apa yang menjadi hak Allah untuk diibadahi, yang itu menjadi kewajiban dia sebagai hamba. Wahana nahyuhu alaihi fartaqibahu wa'asurru alaihi. Dia pula melecehkan, merendahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia justru melanggar, melakukan, dan terus-menerus di atas dosa tersebut. Bagaimana mungkin kemudian bisa husnudzon kepada Allah orang yang demikian? Wahai wa kaifa yahsinudzon bi rabbih man barazau bil muharabah. Bagaimana juga seorang itu akan husnudzon kepada Rabb-nya dalam keadaan dia menantang perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari mana dia bisa menang? Yang ditantang ini Rabbul Alamin. Ya. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa daru ma faqiyan nar-riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan dari riba. Jika kalian orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika tetap kau lakukan, ya, tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ngajak perang. Lantas mana yang akan menang? Tidak mungkin kemudian dia bisa menang menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat. Nah, wa'ata auliya'ah. Ia pula memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah dia musuhi. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haq." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Siapa wali-wali Allah? Kita harus ketahui. Di antaranya ayat yang menunjukkan tentang ini, firman Allah Ta'ala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut, ya. Tidak ada kesedihan atas mereka. "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, orang yang memiliki takwa, ini termasuk dari wali min auliyaillah. Tentunya sekadar dengan iman dan takwanya dia. Derajat kewaliannya ya tidak sama satu dengan yang lain. Bagaimana tingkatan imanmu dan takwamu, maka itu pula yang akan menjadi barometer tingginya kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Kekuatan iman dan ketakwaan kita yang menjadi ukuran. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka wali-wali Allah, yakni kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia akan senantiasa ditolong oleh Allah dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, problematika yang dia temui, akan Allah berikan maharif, jalan keluar, solusi-solusi. Di akhirat jangan ditanya lagi, ya. Tentu kenikmatan yang besar yang menanti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa wala a'da'ah, justru dia apa? Loyal, membantu, menolong terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk loyalitasnya? Maka bisa dengan ia membenci ahlu sunnah, membenci orang-orang saleh, cintanya kepada kufar, loyalnya kepada mereka. Nah, maka kondisi-kondisi yang demikian bagaimana mungkin dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, membantunya kepada ahlul bid'ah wadzalal, ya, karena apa? Seruan-seruan mereka sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga sangat membantu. Apapun kebutuhan mereka akan ditolong. Nauzubillah. Wajah atas sifat kamali. Ia juga mengingkari sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ia rubah-rubah makna aslinya dengan makna sesuai hawa nafsunya. Ya. Allah memiliki sifat-sifat fi'liyah, di antaranya nuzul, ya. Allah turun pada malam sepertiga malam yang terakhir. Allah juga bisa marah. Allah tertawa. Ya, sifat-sifat fi'liyah yang sesuai dengan masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, ini semua diingkari. Ya. Tidak ada sifat-sifat yang demikian. Masa Allah bicara seperti bicara makhluknya, sehingga apa? Adanya ta'til, mu'attilah. Meniadakan sifat Allah. Tidak mungkin Allah punya sifat sami'un basir, maha mendengar, maha melihat, sama dengan sifat makhluknya. Sehingga apa? Dihilangkan sifat tersebut dari Allah SWT. Maunya mensucikan Allah dari naqais, kekurangan-kekurangan, justru terjatuh dalam ta'til, yakni meniadakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila wa barakallahu fikum.